Konsultasi Syariah. Hukum berdoa ketika haid. Pertanyaan: bolehkah berdoa ketika haid? Bagaimana caranya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tidak semua ibadah dilarang ketika haid. Wanita haid hanya dilarang melakukan ibadah tertentu. Dalam fatwa Islam, disebutkan beberapa daftar ibadah yang dilarang untuk dikerjakan ketika haid. Wanita haid boleh melakukan semua bentuk ibadah kecuali sholat, puasa, tawaf di Ka'bah, dan i'tikaf di masjid. Fatwa Islam. Boleh membaca dzikir ketika junub. Ibnul Mundhir mengatakan, kami mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau membaca wiridnya ketika junub. Ikrimah dan Ibnul Musayyib memberikan keringanan untuk membaca wirid ketika junub. Hadis riwayat Ibnul Mundhir dalam Al-Awsat. Boleh berdoa ketika haid. Berdoa termasuk zikir. Sebagaimana layaknya orang junub boleh berzikir, maka wanita haid lebih ringan kondisinya. Mereka boleh berzikir. Imam Ibnu Baz pernah ditanya tentang hukum membaca doa ketika haji bagi wanita haid. Jawaban beliau, tidak masalah wanita haid atau nifas untuk membaca doa-doa dalam buku ketika manasik haji, fatwa Islamiyah. Mengenai tata caranya, sama persis seperti cara berdoa pada umumnya. Memperhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar doanya lebih mustajab. Misalnya dengan diawali dengan memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu A'lam.